Wanita hebat yang selalu cantik, betapa mulianya hatimu, betapa murni kasih sayangmu. Terima kasih atas cinta sejati, moga senantiasa kekal abadi, moga senantiasa Tuhan redoi. Thank you mommy, thank you mommy, thank you mommy, thank you mommy. Daddy mommy, daddy mommy, daddy mommy, daddy mommy. Ku sering buatmu kecewa dan terluka, tapi kau maafkan, bahkan terus doakan. Beri kami kesempatan untuk menebusnya. Tidak bawa kami cintamu semata, kau bimbing kami agar dapat cinta Tuhan. Thank you mommy, thank you mommy, thank you mommy, thank you mommy. Love you mommy, love you mommy, love you mommy, love you mommy. Keluarga kami emang kaya, ha? Maksudnya kami kaya bersaudara, ha? Tapi mami ngajarin tetap berkarya, tanpa mami ku rasa ku tak berdaya, supaya jadi anak bertakwa yang berjaya. Fate, aku anak ke-8, katanya si paling tampan, karena mami tutup ke rumah 11 kali mama melahirkan. What? Cool mami, you are the best mami. Ya ya Isis, dikasih nama Muhammad Aftamimi, diajar berani dan bercita-cita tinggi, dilahirkan dari perut mami, dikasih 10 adik dari mami. Bikin pusing pala mami, curhat sama mami, dicebokin sama mami, disuapin sama mami, belajar pun sama mami, sampai salon istri pun mau kayak mami. Kasih mami sampai mati. Love you mami. Thank you mami. Thank you mami. Thank you mami. Thank you mami. Love you mami. Love you mami. Love you mami. Love you mami. Thank you mami. I love it, Mom.